Nasib siang nadangkan. Kau di mata.

aduh kau pasti aduh bati dia, aduh usaha pasti aduh rasa ki. Mama lain kan dak du dengan dengai cinta sampai hati bajanji mani bibia pai di hati jale Nandegani pakaian di badan tasisi cinta den malang bukan bintang janji yang cinta kai kan darang tuh kasih hamba cara sanalah di kini di tangan kurang lai tak tompang joka oi udah sayang dena itu Yang alun hilang sakit dan rasuka. Mangga baturi hajaja lupa sakit di badan alunnya hilang. Ini adik datang membawa sayang. Sakit di badan alunnya hilang. Ini adik datang membawa. jo dua berdua kita menjalin cinta baru matang. Kalah denai dirantau urang, salah nak kembang najan nyolayu. Kok bayi tu joka tu dah sentianglah dengan dena sayang. Basamu menjago cinta.